السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا Innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di majlis ilmu agama yang mulia ini mengkaji kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Para pemirsa TV Media Sunnah Aceh ataupun yang mengikuti kajian ini melalui fanspage Aceh Tafaqquh Fiddin, kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha agung, sifat-sifat yang maha tinggi dan namanya yang paling agung yang apabila dengannya dia diminta maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita di dunia ini di atas tauhid dan sunnah yang mahal ini agar kembali mempertemukan kita semua di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala amin ya rabbal alamin innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari bab yang terakhir dari kitab ini. وقال ابن جرير حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات سبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس في قال وما وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. ابن جرير menyatakan telah menyampaikan kepadaku Yunus. Yunus menyampaikan telah menyampaikan kepada kami Ibn Wahb. Ia berkata Ibn Zaid menyatakan bahwa ayahku berkata itu Zaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tidaklah langit yang tujuh jika dibandingkan dengan kursi Allah Jalla wa Ala melainkan seperti tujuh lempengan dirham yang dilemparkan ke dalam turs, kata Syekh Shalih Fauzan bi dhammi ta ya. Sebagian orang menyebutkan tirs بكسر التاء بضم التاء كما شيخ القاع المستدير المتسع والترس ايضا صفحه فولاذ تحمل لتقاء السيف والمراد هنا المعنى الاول tempat yang bulat dan luas dan dia juga digunakan sebagai perisai yang dipakai di medan perang agar tidak terkena tusukan pedang al-muhim. Maksud dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas bahwa langit yang tujuh jika dibandingkan kebesarannya dengan kursi Allah Jalla wa Ala itu sangatlah kecil. Ya. Seperti kecilnya tujuh lempengan dirham yang sangat kecil, yang sangat tipis ya dibandingkan tempat yang luas ya. Nah, dalam hadis Abu Dzar beliau menyatakan aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah kursi ya kursi seperti itu besarnya. Kemudian Nabi menyatakan sedangkan kursi jika dibandingkan dengan arsy ia melainkan seperti halqatin min hadid ya seperti halqatin min hadid gelang atau kalung yang terbuat dari besi kemudian dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir padang sahara tentunya sangatlah kecil dan sama bahkan mungkin tidak terlihat menyerangkan kepada kita arsy ya sangatlah besar. Oleh karenanya arsy, para ulama sebutkan dengan hadis-hadis yang sahih dalam hal ini, adalah makhluk yang paling besar. Ya, tiada makhluk yang lebih besar daripada arsy, dan Allah beristiwa di atas arsy, dan di atas arsy tidak ada lagi makhluk. Nah, di atas arsy adalah Allah, dan Allah maha besar, maha tinggi, tidak diliputi oleh arah dari manapun. Nah, dan Allah yang memberitakan hal itu untuk dirinya dalam 7 ayat dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' ulama salaf. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-ma'na al-ijmali lil haditsain, makna dua hadis di atas secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam 'an 'azamatil kursiyyi wal 'arsy. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang kebesaran kursi dan arsy, wa anna samawati sab'a ala si'atiha wa kathafatiha wa tabaa'ud ma bainaha bin nisbati li si'ati al-kursi ka sab'ati dirahim wudi'an fi qa'in wasi'. Dan bahwasanya langit yang ketujuh dengan keluasan yang luar biasa, ya, tiada yang mampu mengukur luasnya langit kecuali Allah Jalla wa Ala, yang saling berjauhan, ya, antara timur dengan barat, ya, antara selatan dan utara, bahkan juga saling berjauhan antara lapisan pertama dengan lapisan kedua dan seterusnya. Tetapi jika dibandingkan dengan kursi, ya, maka langit yang tujuh lapis dan dengan keluasan dan jauhnya tersebut itu hanya ibarat seperti tujuh lempengan dirham yang diletakkan di suatu tempat yang sangat luas. Ya, apakah itu halaman, ya, ya, tanah lapang yang sangat luas ataukah padang sahara, ya, seperti yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis Abu Dzar di atas. Famadza tashghalu min, maka tentunya tiada bandingannya dengan kebesaran kursi. Inna la tashghalu minhu illa hayzan yasira, ya, tiada perbandingan yang kecuali sangat sedikit. Apa perbandingannya tujuh lempengan dirham yang terbuat dari perak dilemparkan ke dalam halaman atau lapangan atau padang sahara yang begitu luas, sungguh sangatlah kecil. Qala kama yukhbiru sallallahu alaihi wasallam kama fi hadis Abi Dzar, sebagaimana juga yang beliau kabarkan di dalam hadis Abu Dzar, annal kursiyya ma'asiatihi wa 'azamatihi, bahwa kursi yang perbandingannya dengan langit seperti itu besarnya dia dengan luas kebesarannya, tetapi jika dibandingkan dengan arsy ka halqati hadidin wudi'an fi sahara wasi'ati min al-ar, dia hanya seperti gelang, ya, cincin atau kalung dari besi diletakkan di tengah-tengah padang pasir, padang sahara yang begitu luas, ya, di atas permukaan bumi ini. Wa hadha yadullu ala 'azamati khaliqiha wa qudratihi at-tammah, maka ini menunjukkan keagungan, kebesaran yang telah menciptakan arsy, yaitu Allah Jalla wa Ala, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah Jalla wa Ala yang sempurna, karena dirinya lah yang telah menyampaikan bahwa dirinya beristiwa di atas arsy, dan arsy tidak meliputinya, dan Allah tidak butuh kepada arsy, karena Allah maha kaya dan Allah maha besar. Nah, qala munasabatu dzikril haditsaini fil bab, sisi kesinkronan dua hadis ini disebutkan di dalam bab ini, annahuma yadullani ala 'azamatillahi wa kamali qudratihi wa quwwati sultanih, karena dua hadis di atas menerangkan kepada kita keagungan Allah Jalla wa Ala, kesempurnaan kekuasaannya dan kekuatan kerajaan Allah Jalla wa Ala. Nah, apabila harus saja makhluk Allah, Allah yang menguasainya, Allah beristiwa di atasnya dan menguasainya, ya, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya, apalagi selain arsy, ya, dimana jangankan arsy, kursi saja yang nanti akan kita lewati ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, merupakan tempat, ya, kedua kaki Allah Jalla wa Ala yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha suci dari segala perumpamaan dan kekurangan, itu juga dibandingkan dengan arsy, ya, maka dia hanya seperti cincin, gelang atau kalung yang dilemparkan ke tengah-tengah padang pasir. Sedangkan kursi Jika dibandingkan dengan langit seluruhnya, maka langit di depan kursi hanya seperti 7 lempengan dirham yang dilemparkan di tempat yang sangat luas. Ya. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna, dan Allah yang maha kuat, dan Allah yang maha raja. Allah maha besar zatnya, Allah maha besar sifatnya, dan Allah maha besar akan kekuasaannya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai segenap manusia, kalian semua butuh kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya. Qala wa Ali bin Mas'ud radhiyallahu an, dan datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, baina sama'i dunya wallati taliha 500 'am, antara langit dunia dengan langit yang setelahnya, karena kita ketahui bahwa langit memiliki 7 lapis sebagaimana yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jaraknya 500 tahun. Wa baina kulli sama'in 500 amin, dan jarak antara setiap langit itu 500 tahun. Wa baina sama'i sabi'ah wal kursi 500 amin, dan jarak antara langit ketujuh dan kursi Allah Jalla wa Ala itu, ya, kursi jangan dikatakan tempat duduk Allah. Ya. Yeah. Ayat dan hadis tidak menerangkan demikian. Yang diterangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa kursi adalah mawdi' qadamaillah. Ya. Yeah. Mawdi' qadam, ya, yeah, tempat Allah Jalla wa Ala meletakkan kakinya, dan Allah Maha Besar. Hal itu kita imani karena ada asar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, dan masalah aqidah, kewajiban kita adalah menerima dan mengimaninya. Kendati demikian, tetap kita harus ingat bahwa semuanya itu sesuai dengan keagungan Allah sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Wa bainal kursi wal ma'i 500 'am, dan jarak antara kursi dan air ada 500 tahun perjalanan. Allahu akbar. Wal 'arsyu fawqal ma', dan 'arsy itu berada di atas air itu. Oleh karena tidak mungkin dengan kehebatan yang dimiliki oleh manusia ini, dan itu pemberian Allah tentunya, mereka bisa menembus langit dunia. Jadi kalau yang mereka maksud adalah awan, itu mungkin, ya. Tapi untuk menembus langit, ya, yang memiliki 7 lapis, tidak akan mungkin. Ya. Jarak antara langit dunia dengan langit yang setelahnya saja ada 500 tahun berjalan. Dan tidak ada yang mampu melewatinya kecuali mendapatkan izin dari malaikat penjaga setiap langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ketika malam Mi'raj, ketika dibawa naik oleh Jibril alaihissalam, maka Jibril alaihissalam setiap kali hendak melewati setiap lapis langit, beliau minta izin kepada malaikat penjaga langit tersebut. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan, barulah melewatinya. Naam. Qala wallahu fawqal 'arsy, dan Allah jalla wa ala di atas 'arsy. Allah Maha Besar. Tiada yang lebih besar dari Allah. Tiada satupun makhluk, baik itu arsh, ya, ataukah yang lainnya. Dan tiada makhluk yang lebih besar daripada arsh. Dan Allah di atasnya. Bukan karena Allah butuh kepada arsh. Dan arsh pun tidak meliputi Allah. Allah tetap Maha Besar dan Allah Maha Kaya. Dan tidaklah kita mengatakan demikian melainkan karena Allah dan Rasulnya yang menyampaikannya. Andai kata tidak ada ayat dan hadis yang memberitakan Allah beristiwa di atas arsy, maka tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat tersebut. Dan kita tidak boleh mentakwilnya. Karena mentakwil nas dari Al-Quran dan hadis adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Menyelisih nas dari dalil Al-Quran dan hadis, dan menyelisih jalannya para salaf. Serta menyelisihi bahasa Arab. Naam. Qala la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Tidak ada sedikit pun dari amalan kalian, baik amalan hati, amalan internal maupun amalan yang eksternal yang tersamarkan bagi Allah Jalla wa'ala, segalanya Allah ketahui. Apa yang termesit di hati kita, apa yang kita inginkan di dalam hati kita, dan apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita, Allah Jalla wa'ala maha mengetahuinya. Akhrajahu ibn Mahdi an Hamad bin Salam an Asim an Rizin an Abdillah ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. Hadis ini ya, kesimpulannya ingin menerangkan makna ayat yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dari عباس بن عبد المطلب pamannya Nabi صلى الله عليه وسلم, beliau berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hal tadruna kam baina samai wal ardh, tahukah kalian jarak antara langit dan bumi? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, maka para sahabat pun menjawab, Allah dan rasulnya saja yang mengetahuinya, karena hal yang seperti ini hanya Allah yang mengetahuinya dan rasulnya, karena Allah yang mewahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka Nabi pun menjawab, bainahuma masiratu khamsumi'ati sanah, jarak antara bumi dan langit adalah 500 tahun. Wa baina kulli sama'in ila sama'in masiratu khamsimi'ati sanah, jarak antara satu langit ke langit berikutnya juga 500 tahun. Wa kithafu kulli sama'in masiratu khamsimi'ati sanah. Dan ketebalan setiap langit itu memiliki jarak 500 tahun. Wa baina as-sama'i as-sabi'ah wal 'arsyi bahr, dan antara langit yang ketujuh dan dengan 'arsy ada air, ada laut. Baina asfalihi wa 'alah, yang mana laut tersebut antara bawah dan atasnya, kama baina as-sama'i wal 'arsy, jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi, yaitu 500 tahun. Wallahu fauqa dzalik, dan Allah berada di atas itu seluruhnya. Maka tiada makhluk yang lebih tinggi dari Allah, ya. Tiada makhluk yang setara dengan Allah, tiada makhluk yang menguasai Allah. Dan arah bagian dari makhluk, karena Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Kaya serta Maha Sempurna. La yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam, tidak ada sedikit pun dari amalan anak Adam yang tersamarkan bagi Allah Jalla wa'ala, semuanya Allah ketahui, baik amalan hati mereka, amalan lisan mereka, dan amalan anggota badan mereka, Allah Maha mengetahuinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan selainnya. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, ucapan Allah wa rasuluhu a'lam isnadul ilmi ila rasul sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan ilmu agama kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, innama yakunu fi hayatih, itu hanya di masa beliau masih hidup. Amma ba'da wafatih, adapun setelah beliau wafat, maka cukup dikatakan Allahu a'lam, tidak perlu lagi Allahu a'lam wa rasuluhu. Dan lebih keliru lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di sebagian tempat dituliskan ayat Allahu Jalla wa Ala dari surat At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluh, dan katakanlah, perintah dari Allah kepada nabi kita, beramallah kalian maka Allah dan rasulnya akan melihat amalan kalian. Kata beliau, ini adalah kesalahan dan kebodohan orang yang menulisnya. Kenapa? Karena ayat ini di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ba'da mautir rasul wa ta'adzuri ru'yati fallahu yara. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau tidak mampu lagi melihat karena sudah berada di alam barzah, dan karena beliau tidak mengetahui perkara gaib, fallahu yara. Hanya Allah lah yang Maha melihat. Walakin rasuluhu la yara. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi melihat amalan kaum muslimin. Fala tajuzu kitabatuhu, maka tidak boleh menulis hal yang seperti ini. Li'annahu kadzibun 'alaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian ini adalah bentuk kedustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah yukhbiru sallallahu alaihi wasallam 'anil makhluqatil 'anil makhluqatil 'uluwiyyah min haythu 'azamatiha wa sa'atiha wa taba'udi ma bayna ajramiha fa yukhbiru anna samawati sab'u tabaqin ba'dhuha fawqa ba'dh wa anna masafata irtifa'iha 'anil ardi masiratu 500 'amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita tentang makhluk-makhluk yang tinggi, ya, langit dan lapisan-lapisannya, bahwa langit itu dengan kebesaran, keluasan dan kejauhan jarak antara satu sama yang lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa langit itu ada 7 lapisan, sebagiannya atas sebagian yang lainnya, dan bahwa jarak ketinggian langit dari bumi adalah 500 tahun perjalanan, sedangkan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya yaitu sejarak 500 tahun perjalanan pula. Wa samaku kullu sama'in masiratu 500 amin, dan jarak antara satu langit dengan langit berikutnya atau ketebalan langit dengan langit berikutnya itu ada 500 tahun perjalanan. Wa fawqa sama'i sabi'al kursi, dan di atas langit yang ketujuh adalah kursi. Wa fawqal kursi al-bahr, dan di atas kursi adalah laut. Bainahu wa bainahu masiratu 500 am, di mana jarak antara kursi dengan laut adalah 500 tahun perjalanan. Wa amqul bahr, dan dalamnya laut tersebut kama baina sama'i wal ard, seperti jarak antara bumi dengan langit, yaitu 500 tahun perjalanan pula. Allahu akbar. Wa fawqal bahr al-arsh, dan di atas laut tersebut adalah arsh. Wallahu fawqal arsh, dan Nabi menyampaikan bahwa Allahu jalla wa ala di atas arsh. Allah maha tinggi zatnya, maha besar zatnya, maha kaya, maha sempurna. La yakhfa alaihi syai'un min a'mali bani Adam, tidak ada sedikit pun dari amalan anak Adam yang terluput, yang samarkan bagi Allahu jalla wa ala. Qala munasabatu hadainil hadithain lil bab, sebab dua hadis ini disebutkan dalam bab ini dan sisi kesesuaiannya dengan judul bab adalah bayanu 'azamatillahi subhanahu wa qudratihil bahirati wa 'uluwwihi 'ala makhluqatihi wa 'ilmihi bi ahwalihim. Terdapat penjelasan tentang keagungan Allah Jalla wa Ala yang maha suci, kekuatannya yang begitu tinggi, kekuasaannya yang begitu tinggi dan ketinggiannya terhadap seluruh makhluknya, serta ilmu Allah Jalla wa Ala tentang kondisi-kondisi mereka. Qala ma yustafadu minal hadithain, faedah-faedah yang dapat dipetik dari dua hadis di atas. Yang pertama, fihima bayanu azamatillahi wa qudratihi wa wujubu ifradihi bil ibadah. Di dalam dua hadis di atas terdapat penjelasan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan wajib mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dengan ibadah. Karena dialah yang maha tinggi zatnya, kekuasaannya dan sifat-sifatnya. Karena ialah yang maha besar zatnya, sifatnya dan kekuasaannya. Dan dialah yang menguasai serta mengatur seluruh makhluk ini. Yang kedua, fihima bayanu sifatil ajramil uluwiyah wa azamatiha wa tisa'iha wa taba'udi aqtariha. Di dalam dua hadis di atas Nabi SAW menerangkan kepada kita sifat ketinggian, kebesaran, keluasan dan kejauhan jarak antara langit antara satu sama yang lainnya sampai arsy Allah jalla wa ala. Yang ketiga, fiha raddul wadhihu ala ahli an-nadhariyat al-hadithah alladhina la yu'minuna biwujudi samawati wal kursi wal arsy. Hadis di atas merupakan bantahan yang cukup jelas terhadap ilmuwan masa kini yang mereka tidak mau beriman, tidak percaya adanya langit dan kursi serta arsy. Banyak ilmuwan yang seperti ini, apakah mereka ahli astronomi ataukah ilmuwan yang lainnya. Wa yaz'amuna anna al-kawn al-'uluwi fada'un wa kawakib faqat. Mereka mengira bahwa alam yang tinggi itu hanya fada, kosong, dan hanya ada bintang-bintang saja. Ya, padahal ya makhluk-makhluk Allah yang tinggi itu bukan sekedar bintang, bukan sekedar ya bintang ya, dan bukan sekedar kosong, tetapi ya ada penghuni, ada selainnya, ada selain langit tadi telah kita ketik, ada laut ya, dan ada kursi ya, dan ada arsy ya. Barakallahu fik. طيب قال yang keempat fihima isbatu uluwillahi ala khalqihi bidzatihi almuqaddasah. Dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan kepada kita ketinggian Allah jalla wa ala atas seluruh makhluknya dengan zatnya, ketinggian zatnya yang maha suci dari perumpamaan, khilafa ma tazumuhu al-jahmiyyah wal-mu'tazilah wal-asy'ariyah. Ini berbeda dengan akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Alladzina yanfuna 'uluwallahi 'ala khalqihi, yang mengingkari ketinggian Allah Jalla wa Ala atas seluruh makhluknya dengan zatnya. Padahal hal itu Allah kabarkan sendiri dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan dengan kesepakatan para salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan perkara akidah adalah perkara gaib. Tiada ruang untuk berasio, ya. Tidak dibangun di atas perasaan, tidak pula dibangun di atas filsafat, ya. Dan tidak pula dibangun di atas akal. Ya, ya, hanya dibangun di atas dalil dari Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang kelima fiha isbatu ilmi Allahil muhit bi kulli syai'in ma uluwihi fawqa makhluqatihi. Dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas juga menetapkan ilmu Allah yang maha luas. Maha luas mencakup segala sesuatu, dengan ketinggian Allah jalla wa ala di atas makhluknya dengan zatnya, Allah juga maha tahu. Ya. Berbeda dengan makhluk, kalau dia berada di tempat yang paling tinggi, maka dia tidak memiliki ilmu terhadap segala sesuatu yang berada di bawahnya. Adapun Allah Jalla wa'ala dengan ketinggian zatnya di atas seluruh makhluknya, maka Allah Jalla wa'ala maha tahu, maha berilmu, maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Dan Allah maha besar. Yang keenam fiha masyru'iyyatu bayani hadhihi al-haqa'iqi al-'azimati lin-nas. Dua hadis ini juga menerangkan kepada kita anjuran agama ini untuk menjelaskan hakikat-hakikat ya, makhluk-makhluk Allah yang besar ini kepada manusia. Kenapa? Karena dengan mereka mengetahui kebesaran langit ya, bahwa jarak antara bumi dengan langit 500 tahun perjalanan, antara satu langit dengan langit berikutnya juga 500 tahun perjalanan, sampai tujuh lapis langit, dan antara tujuh lapis langit ya, di atas tujuh lapis langit itu ya ada kursi ya, yang jaraknya antara yang jaraknya 500 tahun perjalanan, dan di atas kursi ada laut ya, ada air, yang jarak antara laut tersebut dengan kursi adalah 500 tahun, kemudian di atas ada arsy ya, dan jaraknya juga sejauh 500 tahun perjalanan, dan Allah di atas itu semuanya. Ini menunjukkan Allah maha besar, Allah maha agung. Jika makhluknya saja seperti itu, apalagi yang telah menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Liya'rifu azamatillah, liya'rifu azamatallahi wa qudaratahu wallahu a'lam. Agar mereka tahu keagungan Allah jalla wa ala dan kekuasaannya. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha tahu. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ya. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan kitab ini, dan berikut ini beberapa faedah tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang bab di atas ya. Yang pertama, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beliau ingin memberikan nasihat sekaligus bantahan serta penjelasan tentang penyimpangannya mereka ahli takwil yang suka menyelewengkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, sehingga setiap kali mereka mendatangi sifat yang menurut akal mereka tidak cocok dinisbatkan kepada Allah, walaupun Allah sendiri yang menetapkannya sebagai sifatnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka mereka mentakwilnya. Ya, mereka mentakwilnya. Ya, maka kata beliau dengan ayat di atas, ayat yang sedang kita bahas dalam bab ini, yaitu firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Az-Zumar ayat 67, di mana dalam hadis tersebut, ayat tersebut Allah Jalla wa'ala menetapkan sifat tangan, ya, genggaman, ya, untuk dirinya. Juga dalam hadis-hadis Nabi SAW yang telah disebutkan oleh penulis di atas serta di atas serta ucapan beberapa sahabat Nabi, kata beliau, fatabayyana bihadha an haula'il muharrifina 'ala dhalal. Dengan ini kita mengetahui bahawa mereka ahli takwil yang suka mentahrif ayat-ayat dan hadis-hadis sifat, baik sifat zatiyah atau sifat fi'liyah, bahawa mereka berada di atas kesesatan. Kenapa? Karena mereka telah menyelisih nas Al-Quran. Mereka telah menyelisih nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menyelisihi jalan para sahabat Nabi dalam mengimani ayat-ayat, sifat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, di mana mereka tidak mentakwilnya. Wa anna man qala, dan bahwasanya orang yang berkata inna tariqatahum a'lam wa ahkam, jalannya ahli ta'wil itu lebih berilmu dan lebih hikmah, faqad dhal, sungguh dia telah sesat. Wa minal masyhur 'indahum qauluhum, dan merupakan ucapan mereka yang masyhur dalam hal ini adalah ucapan mereka, tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Jalan para salaf itu dalam beragama dan terkhusus dalam bab akidah memang lebih selamat, karena mereka tidak ta'wil, langsung mengimani zahir ayat dan hadis. Memang itu lebih selamat. Tetapi jalan para khalaf dari kalangan ahli ta'wil yang datang setelah salaf, a'lamu ahkam, mereka lebih berilmu dan lebih hikmah, karena mereka telah memahami ilmu filsafat dan mereka telah menta'wilnya dengan berbagai makna dan pengertian. Kata beliau, wa hadzal qawlu 'ala ma fihi min at-tanaqud. Ucapan ini dari satu sisi adalah ucapan yang penuh kontradiksi, di sisi lain ucapan ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekufuran. Ucapan apa jemaah? Ucapan tariqatus salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Ingat ya, dan dengar baik-baik, dan terkhusus ya, para da'i dan para penuntut ilmu agama yang menyatakan bahwa ahli ta'wil dari kalangan asyairah, mereka mentakwil itu karena ingin lebih hikmah dan karena lebih berilmu. Ingat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dengan ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf di atas, kita mengetahui betapa sesatnya orang yang menyatakan bahwa jalan para salaf memang lebih selamat, tetapi jalan para khalaf dari kalangan ahli takwil lebih berilmu dan lebih hikmah. Kata beliau, ucapan ini dengan kandungannya sendiri adalah ucapan yang kontradiksi. Bagaimana tidak kontradiksi? Ya. Yeah. Di mana dia menyatakan kandungan ucapan ini bahwa ucapan ulama, jalan ulama salah lebih selamat, tetapi jalan khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Kalau jalan para salaf lebih selamat, berarti kan mereka lebih berilmu, ya, lebih hikmah, karena tidak mungkin seorang lebih selamat melainkan karena dia lebih berilmu dan lebih hikmah. Dan tidaklah seorang lebih berilmu dan lebih hikmah melainkan dia akan lebih selamat. Dari kandungannya saja ucapan ini sudah kontradiksi. Ya, memiliki kontradiksi. Tetapi dari sisi lain ucapan ini juga bisa menyampaikan seseorang ke dalam kekufuran. Kepada kekufuran. Kenapa? Kata yang pertama, kata Syekh. Fahwa awalan, yang pertama, fihi tanaqudz. Ini ucapan yang kontradiksi. Li'annahum qalu, karena mereka menyatakan tariqatus salaf aslam. Jalan para salaf itu lebih selamat, tetapi jalan para khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Kata beliau, wala yu'qalu an takuna tariqatu aslama wa ghayruha awa ghairuha a'lama wa ahkam. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Ada suatu jalan dia lebih selamat, tetapi ada jalan lain yang lebih berilmu dan lebih hikmah. Kenapa ini enggak logis? Li'anna al-aslama yastalzimu an yakuna a'lama wa ahkam. Karena sesuatu yang lebih selamat, kalau dikatakan lebih selamat, berarti pasti lebih berilmu dan lebih hikmah. Fala salamata ila bi'ilmin. Karena tidak mungkin seseorang lebih selamat melainkan karena ilmu. Wa bi asbabi salam, karena ilmu tentang sebab keselamatan dan karena hikmah dalam menggunakan sebab-sebab tersebut. Berarti secara tidak langsung ini ucapan yang penuh kontradiksi. Satu sisi mereka mengatakan jalan para salaf lebih selamat, tetapi kalau hikmah dan ilmu, maka jalan para khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Kenapa? Karena mereka mentakwil, karena mereka tahu ilmu filsafat. Maka kita katakan, baik. Ya, kalau Anda mengakui jalan para salaf lebih selamat, berarti secara tidak langsung Anda mengatakan jalan mereka lebih berilmu dan lebih hikmah. Karena tidak mungkin mereka lebih selamat melainkan karena mereka lebih berilmu, ya, tentang sebab-sebab keselamatan, dan karena mereka lebih hikmah dalam menggunakan sebab-sebab keselamatan tersebut. Maka dengan itu tidak mungkin ada jalan yang lebih hikmah dan lebih berilmu dari mereka. Karena kalau mungkin, berarti ada jalan yang lebih selamat dari jalan para salaf. Sedangkan Anda telah menyatakan jalan mereka adalah jalan yang paling selamat. Ini menerangkan kepada kita apa? Kebingungan orang-orang yang menyelisih jalan para salaf. Saking bingungnya, ya, kita sendiri terkadang bingung ingin menjelaskan kebingungan mereka tersebut. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan tariq man khalafa sunnah tanaqadh. Barang siapa yang menyelisih as-sunnah, jalan para salaf dalam beragama, pasti dia sering kontradiktif, akan berada dalam kebingungan dan kontradiksi. Yang kedua, kata beliau, bantahan terhadap ucapan di atas, tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lamu ahkam, jalan para salaf memang lebih selamat, tetapi jalan para khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Ini bantahan yang cukup bagus dan hendaknya disebarluaskan. Nah, yang kedua, kata beliau, aina al-ilmu wal hikmah min at-tahrif wa at-ta'til. Di manakah letak ilmu dan hikmah di jalan orang-orang yang mentakwil dan menolak ayat-ayat dan hadis-hadis sifat Allah Jalla wa Ala? Di mana letaknya ilmu mereka? Yeah. Di mana letak ilmu yang mereka? Pasti tidak akan bisa mereka jawab. Kalau mereka mengatakan, oh, karena mereka mentakwil, maka kita katakan, apakah mereka mentakwil karena mereka berilmu? Berarti ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah dan Rasulnya serta para sahabatnya, dan Anda mengetahuinya. Berarti Anda lebih berilmu daripada Allah, daripada Rasulullah, dan daripada para sahabatnya tentang Allah. Kalau dia katakan iya, kafir murtad dia. Kalau dia katakan, oh enggak, mereka lebih berilmu, maka kita katakan, kalau mereka lebih berilmu dan mereka tahu yang Anda tahu itu, tetapi mereka tidak menyampaikan ayat dan hadis, tidak menyampaikannya, para sahabat juga tidak menyampaikannya, berarti mereka menyembunyikan sesuatu dari agama ini. Mungkinkah? Kalau mungkin, apa sebabnya? Khianat. Kalau dia mengatakan iya, bisa murtad. Berarti telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkhianat dalam menyampaikan agama. Ini bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, untuk orang yang menyatakan tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, adalah yalzam minhu an yakuna ha'ula'il khalifun a'lama billahi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam ashabihi. Ucapan mereka tersebut konsekuensinya, kandungannya adalah bahwa mereka yang menyelisihi jalan Nabi dan para sahabatnya di dalam menetapkan sifat-sifat dzatiyah dan sifat-sifat fi'liyah untuk Allah, mereka lebih tahu tentang Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka menyatakan tariqatul khalaf, jalannya para khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah daripada jalannya para salaf. Sedangkan jalan para salaf adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bantahan yang keempat, kata beliau, annaha qad tasilu ila al-kufr. Ucapan yang demikian itu dapat menyampaikan seseorang kepada kekufuran. Kenapa? Li'annaha tastalzim tajhilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tasfihah. Karena ucapan tersebut mengandung pembodohan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendunguan terhadap beliau. Fatajhiluhu dhiddul ilm. Dan pembodohan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlawanan dengan ilmu. Karena orang yang berilmu tentang agama ini pasti dia tidak akan membodohkan Nabi. Dia akan mengatakan Nabi adalah hamba, adalah Allah, adalah makhluk, adalah rasul yang paling tahu tentang Allah. Karena beliau adalah rasul dan nabinya Allah. Wa tasfihuhu dhiddul hikmah. Dan pendunguan terhadap beliau adalah lawan daripada hikmah. Karena orang yang memiliki hikmah tidak akan mungkin mengaku dirinya lebih tahu dan lebih hikmah daripada Nabi. Wa hadha khatarun 'azim. Maka ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Oleh karenanya kata beliau, fa hadhi ibarah, ungkapan ini tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Jalan para salaf adalah jalan yang paling selamat, tetapi jalan para khalaf adalah jalan yang paling berilmu dan hikmah. Batilah, adalah ucapan yang batil. Oh enggak Ustaz, maksud dari ucapan itu bukan pembodohan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Maksudnya baik, kata beliau, batilah wa in hatta wa in aradu biha ma'nan sahihah. Itu adalah ucapan yang batil walaupun mereka bermaksud baik. Walaupun mereka berkata makna ucapan ini sahih. Maksud kita yang baiknya, yang benarnya, tetap kandungan ucapan di atas batil karena kandungannya adalah empat hal di atas. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Sebagian mereka ingin membela bahwa maksud dari ucapan itu bukan ingin membodohkan Nabi dan para sahabatnya. Ya. Bukan pula ingin menerangkan bahwa ya, yang datang setelah Nabi dan para sahabatnya lebih berilmu daripada Nabi dan para salaf, bukan. Tetapi li'anna ha'ula'i bahathu wa ta'ammaqu wa khadhu fi asya'i kana salaf lam yatakallamu fiha. Tetapi kita mengatakan demikian karena mereka khalaf dari kalangan ahli ta'wil. Mereka telah membahas, mereka telah berdalam-dalaman dalam membahas ayat-ayat dan hadis-hadis sifat yang tidak dibahas oleh para salaf dahulu. Dan tidak dibejarakan oleh mereka. Maka kita katakan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa'inna khawduhum fi hadhihi al-asya', sesungguhnya pendalaman mereka terhadap hal-hal tersebut yang tidak dibicarakan, tidak dipelajari, dan tidak diketahui oleh para salaf. Apakah itu ilmu kalam, yang karenanya mereka mentakwil dan membahas halal yang tidak dibahas oleh Nabi dan para sahabatnya tentang Allah Jalla wa'ala. Huwa alladhi dharrahum wa awsalahum ilal hayrah wa syak. Itulah yang telah membuat mereka menjadi sesat. Dan membuat mereka berada di dalam kebingungan dan keraguan dalam beragama. Oleh karenanya kata Syekh, wa sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh benar Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qala, di mana beliau bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sungguh celaka orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Sungguh celaka orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Sungguh celaka orang-orang yang ekstrim dalam beragama. Ekstrim dalam beragama itu mencakup akidah dan ibadah. Ekstrim dalam beribadah adalah melakukan ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak dilakukan oleh para sahabatnya, sedangkan faktor, sebab, tujuan untuk melakukannya ada di masa Nabi dan tiada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Tapi tetap Nabi tidak melakukannya, apalagi mencetuskan ritual-ritual ibadah yang sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ekstrim dalam akidah adalah ya, berusaha mentakwil ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga memalingkan maknanya yang zahir kepada makna yang bertentangan dengan makna yang zahir. Tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis dan menyelisihi jalannya para salaf. Itulah sikap ekstrim. Ya, sehingga dengan itu mereka telah memberat-beratkan diri mereka. Sehingga kata para ulama, Kalau kita ditanya, kenapa Anda menyatakan Allah memiliki sifat istiwa? Dengan mudah kita menyatakan, karena Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dalam sekian ayat Al-Quran, hadith Nabi, ijma' para salaf. Dan kalimat istawa dalam bahasa Arab dimaklumi, 'ala wartafa'a, wastaqar, wasa'ida. Selesai. Tapi kalau ahli ta'wil, memang benar Allah beristiwa di atas arsy, tetapi maksud arsy, maksud istiwa adalah istaula. Karena kalau kita menyatakan demikian, maka akan demikian, berat, terlalu panjang. Akhirnya mereka kontradiktif dan jatuh ke dalam kebingungan. Bagaimana tidak? Mereka yang menolak sifat istiwanya Allah, beralasan karena kalau kita mengatakan Allah beristiwa di atas arsy, berarti kita telah menyerupakan Allah dengan makhluknya yang duduk di atas kursi. Karena sifat itu ada pada makhluk. Kalau kita katakan Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki sifat kaki, Allah memiliki sifat turun, berarti kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya karena sifat tersebut ada pada makhluk. Pasti demikian alasannya. Maka yang pertama kita katakan, kenapa harus Anda serupakan dengan sifat makhluk? Kenapa tidak dari awal langsung Anda katakan itu sifat adalah sifatnya Allah? Sebagaimana zatnya Allah tidak menyerupai zatnya makhluk walaupun mereka punya zat, maka demikian pula sifatnya. Bukankah Allah menyatakan, Laisa kamitsli syai'un wa huwa sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dan yang kedua kita katakan, kalau demikian berarti Anda juga harus menolak sifat mendengar dan melihatnya Allah. Kenapa? Karena makhluk pun memiliki sifat mendengar dan melihat. Dan tentu dia akan menjawab, oh enggak, beda Pak Ustaz. Kalau sifat mendengar dan melihatnya makhluk, itu sesuai dengan makhluk yang maha lemah, yang lemah, yang penuh kekurangan. Adapun sifat mendengar dan melihatnya Allah sesuai dengan kaungannya Allah sebagai Al-Khaliq. Maka kita katakan, demikian pula sifat istiwanya Allah. Istiwanya Allah di atas arus berbeda istiwanya makhluk. Di atas makhluk. Nah, kenapa di sini cerdas, di sini bloon? Kenapa sebagian sifat Allah ditetapkan dan dikatakan dan tanpa mentakwilnya dengan alasan itu sesuai dengan keagungan Allah, sedangkan sebagian sifat Allah yang lainnya ditakwil dengan alasan khawatir akan menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal semuanya adalah sifat Allah dan Allah sendiri yang memberitakannya untuk dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat mereka jatuh ke dalam kebingungan, keraguan dan menjadi kaum yang paling kontradiktif? Karena halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un dan halakal mutanatti'un, tiga kali Nabi mengulang-ulangi. Pasti celaka, pasti sesat, pasti bingung, pasti akan jatuh ke dalam keraguan. Orang-orang yang ekstrim, terlalu dalam beragama, sehingga melampaui jalan, melewati jalannya Nabi dan para sahabatnya dalam berakidah, dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan bahwa sebagian ahli filsafat menjelang wafatnya mereka menyesali menyesal telah belajar ilmu filsafat. Kata beliau sebelumnya, kata beliau, "Falau annum baqaw ala ma kana ali salafus salih wa lam yatanattar lama wasalu ila hadha asyq wal hayrah wat tahrif." Seandainya mereka berada di jalan mereka para salaf dan tidak melewati jalan mereka, tidak ekstrim dan tidak membahas hal-hal yang tidak dibahas oleh para salaf, maka tentu mereka tidak akan jatuh ke dalam keraguan, kebingungan dan takwil ini. Sehingga Syekh menceritakan, hatta inna ba'dha a'immati ahli al-kalam kana yatamanna an yamuta ala aqidati ummihi al-ajuz allati la ta'rifu hadha ad-dhalal. Sebagian tokoh ahli kalam menjelang wafatnya dia berangan-angan, seandainya dia mati di atas akidah ibunya yang sudah menjadi nenek-nenek yang tidak pernah tahu tentang ilmu kalam yang sesat ini. Menyesal dia udah belajar ilmu filsafat dan berangan-angan kalau dia belum pernah mempelajarinya, sehingga masih di atas fitrah seperti nek ibunya yang sudah tua dan tidak tahu ilmu kalam. Wa yaqulu ba'dhum, sebagian tokoh ahli kalam, ahli filsafat mengatakan, ha ana amutu ala aqidati ajaiza Naisabur. Sekarang ini aku mati di atas akidah nenek-nenek tua dari Naisabur, yang maksudnya yang belum tahu tentang ilmu filsafat. Naam. Wa hadha min shiddati ma wajadu min ash-shaki wal qalaq wal hayrah. Hal ini mereka ucapkan karena keraguan, kebingungan dan kegelisahan luar biasa yang mereka rasakan. Wala tadhunnu anna al-aqidata al-fasidata yumkin an ya'isha al-insanu 'alayha abadan. Jangan pernah engkau mengira bahwa akidah yang rusak itu bisa membuat seseorang hidup tenang. La. La yumkin an ya'isha al-insanu ila 'aqidatin salimah. Seseorang itu tidak akan mungkin hidup tenang, tentram kecuali di atas akidah yang lurus. Wa illa butuliya bisyakki wal qalaq wal hayrah. Karena barang siapa yang berada di atas akidah yang rusak, akidah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman para sahabatnya, pasti dia akan berada di dalam keraguan, kegelisahan dan kebingungan. Ya, seperti yang kita katakan di atas tadi. Wa qad qala ba'dhum, dan sebagian mereka berkata, sebagian tokoh ahli filsafat, aktsarun nasi syakkan 'indal mauti ahlul kalam, manusia yang paling gelisah, yang paling bingung dan yang paling ragu ketika mati adalah mereka ahli filsafat. Wa ma baluka wal 'iyadu billahi bisyakki 'indal maut. Bagaimana dengan kebingungan, keraguan dan kegelisahan di saat kematian? Sungguh itu musibah yang sangat besar. Semoga Allah melindungi kita darinya. Yuqtimul insan, yuqtamul insan bi dhiddil iman, di mana seorang mati bertentangan dengan akidah yang rusak, yang bertentangan dengan iman. Sehingga kata beliau, lakin, akan tetapi, law akhadna al-aqidata min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bisuhulatin wa bima jara alaihi salaf wa naqulu kama qala ar-razi wa huwa min ulama'ihim wa ruasa'ihim ra'aytu aqraba at-turuqi tariqata al-qur'an aqra'u fil isbat ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa fa athbit wa aqra'u fil nafi laysa kamithlihi shay' wa qawluhu وقوله ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي لأنه أقر قبل هذا الكلام فقال لقد تأملت طرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليلا ووجدت أقرب طرق طريقة القرآن. كتب اليوم قالوا أكيد kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan mudah kita berakidah dan kita akan berada di atas keyakinan yang menenangkan dan menenteramkan jiwa kita. Ya. Dan dengan apa yang para salaf berada di atasnya. Nah, dan kita katakan seperti yang dikatakan oleh Razi. Al-Razi merupakan salah satu tokoh besar ulama ilmu filsafat, ulama ahli filsafat, ulama ahlul kalam. Menjelang wafatnya, akhir hayatnya, beliau menyesal pernah belajar ilmu filsafat dan mengingkari ilmu filsafat serta menyesatkannya. Beliau menyatakan, ra'aitu aqrabat turuq tariqatil Qur'an. Aku melihat, menurutku, jalan yang paling benar, yang paling selamat adalah jalan Al-Qur'an. Jangan selisihi zahirul Quran. Ya. Kata beliau, saya baca tentang menetapkan sifat-sifat Allah seperti firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yani fa uthbit. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arasy-Nya. Aku tetapkan istiwa sebagai sifatnya Allah yang hakiki. Ya, sesuai dengan kagungannya dan tidak serupa ya, dengan sifat makhluknya sehingga tidak perlu ditakwil. Kenapa? Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Tidak ditolak dan tidak ditakwil dengan alasan berarti Allah diliputi. Tidak, karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, Taha ayat 110, wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak mampu meliputi Allah Jalla wa'ala dengan ilmu mereka. Nah, وَمَنْ جَرَّبَ مِثْلَ تَجْرِبَةِ عَرْفَ مِثْلَ مَعْرِفَةِ. Barang siapa yang melakukan penelitian, berpengalaman seperti pengalamanku, seperti penelitianku, maka dia akan tahu seperti apa yang aku tahu tentang ya, kebenaran itu berada di jalan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Bukan di selain itu. Bahkan beliau berkata, laqad ta'ammaltu turuq al-kalamiyah wal manahij al-filsafiyah. Sungguh aku telah mencermati, telah mempelajari, telah meneliti metode jalannya mereka ahlul kalam dan metode ahli filsafat. Fama ra'aituha tarwi ghalilan. Dia adalah jalan, adalah metode, dia adalah akidah yang tidak bisa menghilangkan kehausan orang yang sedang haus dan tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit. Artinya jalan yang tidak menyampaikan seseorang kepada kebenaran, ketenteraman jiwa, ketenangan hati. Wa wajatu aqrabu turuq tariqatul Quran. Dan jalan yang paling benar, yang paling selamat yang aku dapatkan adalah jalannya Al-Quran. Nah, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kesimpulan dari bab terakhir yang dengannya beliau menutup kitab tauhid ini, beliau ingin menerangkan kepada kita bahawa sebagaimana kita wajib mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dalam rububiyah, ya, meyakini bahawa Allah Maha Esa dalam mencipta dan mengatur alam semesta ini, kita juga wajib mentauhidkan Allah dalam ibadah, ya. Maka tidak boleh kita menyekutukannya dengan sesuatu apapun, tidak boleh kita memalingkan satu ibadah pun kepada selainnya, hanya ia semata yang kita tuju dalam beribadah. Tidak boleh kita sekutukan dengan syirik besar maupun dengan syirik kecil. Kita juga wajib mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dengan mengimani, menetapkan setiap nama dan sifat yang ia tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quranul Karim dan hadith-hadith nabinya yang sahih sebagai nama dan sifatnya yang hakiki, tidak boleh diperbagaimanakan dengan logika, tidak boleh ditakwil, tidak boleh diserupakan dengan nama dan sifat makhluk, dan tidak boleh ditolak. Nah, dan bahwa landasan dalam akidah dan terkhusus terkait Allah Jalla wa'ala, nama-nama dan sifat-sifatnya itu hanya dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya, barang siapa yang membangun akidahnya di atas selain itu, di atas ilmu filsafat, di atas akal, maka dia pasti akan sesat, ya, dan dia pasti akan binasa, dan pasti akan berada di dalam keraguan, kegelisahan, dan kebingungan, serta kontradiksi yang tidak ada habisnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dengan ini kita walillahil hamd, ya, telah, ya, menyelesaikan kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid dengan beberapa tambahan faedah dari selainnya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan manfaat kepada kita dari apa yang telah kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Naam. Wa na'udzu billah min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Di sini ada pertanyaan dari saudara kita Rashid Abu Safa. Bismillah, semoga Ustaz Farhan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Walaka bimithlih wa ziyadah. Ayah dan ibu ana bercerai. Ana ikut ibu selama 20 tahun ini. Sekarang ayah ana sakit dan saya sebagai anak ingin membantu untuk dana penguatannya, sedangkan ibu saya melarang. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Dan ayah saya sudah murtad, apa saya masih diwajibkan membantu pengobatan dan biaya hidupnya wajib dan tidak boleh taat kepada ibu dalam hal ini karena ini maksiat kepada Allah? Karena orang tua kita walaupun dia kafir, kita wajib berbakti kepadanya dalam urusan dunia, ya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu memaksa engkau atau bersungguh-sungguh mengajak engkau untuk kufur kepada Allah, jangan kamu taati mereka, tetapi tetaplah berbuat baik kepada mereka di dunia ini. Solusinya, berikan bantuan, jangan sampai diketahui oleh ibu, demi menjaga hatinya dan agar tidak terjadi kejelekan yang lainnya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengembalikan ayahanda, akhuna Abu Safa, ke jalan yang lurus, ya, kembali ke Islam, ya, dan hendaknya antum sebagai anaknya tidak pernah bosan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan ayahanda antum ke Islam ini, dan ya jangan pernah bosan memberikan nasihat ya tentang Islam, ya, untuk kembali kepada jalan yang benar melalui ucapan, melalui di buku, tulisan dan akhlakul karimah. Dan wallahu alam, dan taufik di tangan Allah Jalla wa ala, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita jumpa lagi pada kajian antara maghrib dan isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.